mandeh bayi ayam bajalan lingaulah kami nan badu lang badara darai jumoh hilang dadape di urai mao yo hilama. Sabulan si bungsu lahir mandeh bajalan tinggalkan kami tinggallah kami menang buang beban tiado tampe kami kabar tenggelam bulan mana ini hari marah tahun ko bana Tuhan bakana ayah nanti do kebaba itu jalanlah mandeya kapusan kini mandelang tiado nan tinggah hanyo pusaro baca rai ayah jo mandeng basambang de bakarano jo anak usah lalu ko karena jo anak usah lalu kau.